Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar a'adallahu wa iyyakum minha amma ba'd. Hadirin akramani Allah wa iyyakum wa hafizani wa hafizakumullah jami'an min kulli su'in wa makruhin. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, yang semoga dijaga oleh Allah dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan juga dari berbagai macam perkara-perkara yang akan mengundang daripada murkanya. Walhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah semata. Yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadati kecuali Dia saja Allah. Adapun yang selainnya adalah sesembahan yang batil. Dzalika biannallaha huwal haq وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Demikianlah, dialah Allah sesembahan kalian yang paling hak, yang satu, yang esa. Adapun sesembahan-sesembahan yang dipersembahkan kepada selainnya adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang keliru daripada jalan siratal mustaqim. Hadirin, termasuk nikmat yang paling besar ketika seorang hamba diberikan hidayah, dibuka hatinya untuk masuk ke dalam agama yang paling indah, agama yang paling diridhai oleh Allah, yaitu al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala min, yang Allah telah berjanji, siapa yang mencari agama selain al-Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak orang tersebut yang mencari-cari agama selain daripada agama al-Islam termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi, yang mereka menyangka bahwasanya dia telah melakukan amalan yang besar, sementara amalan tersebut adalah amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Kemudian ketika seorang hamba telah masuk kepada agama yang indah, agama al-Islam, kemudian ketika seorang hamba diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh al-Islam, ini namanya nikmatun ala nikmatin. Nikmat di atas nikmat, karena ini tanda-tanda hidayah. Ketika seorang hamba diberikan hatinya pasrah, ketika seorang hamba diberikan hatinya tunduk kepada syariat-syariat Allah yang telah menciptakan dia, yang telah menciptakan manusia, yang telah memberikan rizki, kemudian dia memerintahkan kepada hambanya, ternyata hamba tersebut tunduk hatinya. Ini nikmat. Karena Allah berfirman, "Wa may yuridillahu an yahdiya qalbah." Siapa yang Allah kehendaki pada seorang hamba, ayyahdiyahu lil Islam, maka Allah akan jadikan orang tersebut mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan hati hamba tersebut kepada agama al-Islam. Dan sebaliknya, siapa yang hatinya merasa berat terhadap perintah Allah, terhadap perintah Rasul, ini tanda-tanda kejelekan. Wa may yurid ayyudillahu, siapa yang Allah kehendaki bagi hambanya sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan, maka yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka Allah jadikan hatinya merasa berat terhadap agama al-Islam. Faka'annama yus'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menempuh perjalanan menuju langit. Ini nikmat di atas nikmat. Kemudian ikhwani fillah, 'azakumullah. termasuk nikmat di atas nikmat dan di atas nikmat, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Dia berbicara tentang Allah punya ilmu. Dia berkata tentang Allah punya ilmu. Dia berbicara, dia melakukan amalan-amalan perbuatan dibangun di atas fondasi ilmu. Bukan praduga, bukan cuma sekedar perasaan-perasaan, menurut saya kan baik, bukan. Akan tapi di atas ilmu, qala Allah Ta'ala, qala Rasul, firman Allah dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar, yang wajib bagi kita, seorang yang sudah mendapatkan kemudahan, diberikan ilmu, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka mendapatkan sifat, yang mendapatkan sifat seorang yang berilmu, itu merupakan kebahagiaan. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, laisal aqil man ya'arifa khair minasyari. Bukanlah orang yang cerdas kalau cuma sekedar tahu ini baik, ini buruk. Itu bukan cerdas. Umar bin Al-Khattab mengatakan, bukan suatu kecerdasan kalau orang sudah mengetahui ini baik, ini buruk. Bukan itu cerdas. Menurut Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal aqil, hanya saja yang dikatakan dia berakal, hanya saja yang dikatakan dia memiliki akal yang cerdas, hati yang sehat, may ya'rifu khaira syarrain, yaitu ketika seorang hamba mengetahui kebaikan di antara dua keburukan. Ketika dia sedang mengalami, mendapatkan posisi, mengalami suatu keadaan yang dua-duanya keadaan ini parah, keadaannya tidak bisa keluar daripada dua keburukan, maka seorang yang cerdas, dia akan memilih keadaan yang paling ringan. Paling ringan daripada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang cerdas. Keutamaan akal yang sehat yang dibangun di atas ilmu jin, ilmu agama. Oleh sebab itu Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala menyatakan, amsa wa adha ar-rajul al-aqil, ketika pagi, ketika petang, seorang yang cerdas, meskipun dia lalui, meskipun dia penuhi kehidupannya dari pagi sampai sore, dia melakukan kejahatan-kejahatan, dia melakukan berbagai macam pelanggaran, pelanggaran norma-norma agama dan juga norma masyarakat, dia melakukan kejahatan dari pagi sampai sore. Akan tapi kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kelak orang ini dengan akal yang sehat, dia akan bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ar-rajul al-jahil, seorang yang bodoh, amsa wa adhaha fi ibadatillah, ketika pagi sampai sore dan juga petang dia melakukan peribadatan kepada Allah. Dia melakukan banyak ibadah kepada Allah, akan tetapi dia bodoh, tidak punya ilmu. Maka beliau katakan, kelak nanti di hari kiamat dia tidak akan membawa kebaikan kecuali sebesar biji sawi saja. Maka mereka para tabi'in, mereka bertanya, kenapa hal demikian? Kenapa kok bisa hal yang demikian terjadi? Kaifa dzalika ya Aba Abdurrahman? Kenapa hal yang seperti itu kok bisa terjadi, wahai Aba Abdurrahman? Maka beliau menjawab, innamal aqil, hanya saja kalau seorang yang cerdas, dia melakukan dosa pagi, siang, malam, sore, dia habiskan waktunya untuk maksiat kepada Allah, maka dengan akal cerdasnya, dengan ilmu yang minim yang dia miliki, maka dia akan, atau hati tersebut, ilmu yang sudah tersimpan dalam hatinya, akan mengajaknya kepada taubat kepada Allah. Dia bertaubat dan dia selamat. Adapun seorang yang bodoh, yang dia banyak ibadah tapi bodoh, tidak punya ilmu, dia dengan amalan banyaknya, karena kebodohannya, dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang sementara, karena kebodohannya, dia tidak ngerti kalau ini adalah suatu pelanggaran. Maka pelanggaran-pelanggaran tersebut, dosa-dosa yang dia tidak sadari, itu akan menghapuskan amalan-amalan soleh yang telah dia lakukan. Maka celakalah dia, rugilah dia. Amalan kebodohannya menghapuskan kebaikannya. Ikhwana fillah, a'azakumullah. Oleh sebab itu, saya wasiatkan buat saya pribadi nih, buat antum semua, untuk semangat untuk menimba al-ilmu. Ketika di situ ada majelis ilmu, merumput. Terlebih ketika zaman sudah banyak kerusakan. Terlebih ketika zaman sudah dipenuhi oleh banyak fitnah, oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mereka mengamalkan suatu amalan berlabel agama, punya hujah daripada Quran dan juga As-Sunnah. Maka jawabannya barakallahu fikum. Siapa yang bisa membersihkan agama Islam? Siapa yang bisa kembali menjalankan roda dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi banyak fitnah berlabel agama, berbungkus agama? Siapa yang bisa membersihkan? Maka jawabannya dikatakan Syekh Abdurrahman Al-Mar'i, hafizahallahu taala, antum salafiyun. Kalianlah wahai salafiyun yang bisa membersihkan jalannya roda dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hizbiyun, bukan para teroris. Dan ini merupakan perkara yang sangat memalukan dan memilukan yang terjadi, yang telah banyak menelan korban, terlebih anak-anak muda kita, saudara-saudara kita yang mereka masuk kepada kerancuan agama, masuk kepada kelompok yang bernama Khawarij yang mereka memberontak kepada kaum muslimin. Nasallallahu salam wal afiyah. Mereka punya semangat. Mereka punya semangat, Masya Allah. Semangat ingin memperjuangkan al-Islam. Semangat ingin menegakkan daulah Islamiyah. Akan tetapi barakallahu fikum, kita tanyakan kepada mereka, apakah mereka sudah menegakkan daulah di dalam hati-hati mereka? Apakah mereka sudah menegakkan negeri Islam di dalam hati-hati mereka? Kita tanyakan sama mereka. Maka jawabannya belum. Maka jawabannya belum. Hukum apa yang mereka pakai, mereka belum al-Islami. Kita lihat bagaimana keluarga mereka. Apakah istrinya, apakah bapaknya, apakah keluarganya sudah Islam? Kalau sudah Islami, ajak masyarakat kepada al-Islam. Jangan langsung negara. Jangan negara langsung dirubah. Bagaimana mungkin? Maka hal itu tidak akan mungkin. Semangat. Akan tapi kalau tidak dibimbing ilmu, maka yang muncul adalah fitnah. Yang muncul adalah fitnah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan dalam I'lamul Muwaqqi'in, min asbabil fasad, termasuk daripada sebab-sebab kerusakan, ada dua. Yang pertama al-hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak diarahkan oleh ilmu, maka inilah sumber kerusakan. Karena hawa nafsu tidaklah memerintahkan kecuali kepada kejelekan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan dan Allah cantumkan dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu manusia, sesungguhnya bisikan-bisikan jiwa, keinginan-keinginan hawa nafsu, tidaklah memerintahkan, tidaklah hawa nafsu tersebut menyuruh kecuali kepada kejelekan-kejelekan. Hawa nafsu. Kemudian tsanian yang kedua kata beliau, seorang yang alim tapi jahat. Seorang yang alim tapi jahat. Yang dia punya ilmu, tahu isi Al-Quran tapi jahat. Dia tidak melakukan, tidak mengamalkan isi Al-Quran, justru dia mencari kejelekan-kejelekan. Ini sumber kerusakan. Maka seorang yang memiliki semangat, yang memiliki girah kepada al-Islam itu baik. Akan tapi tentu yang lebih baik kalau girah tersebut, kalau semangat tersebut dibimbing dengan adab yang baik. Dan itulah yang kita harapkan daripada majlis ini. Kita membuat majlis di sini untuk mempelajari tentang adab. Adab an-nubuwah. Adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencintai orang-orang yang mujahidin. Seorang yang mujahidin, seorang yang berjihad, makna jihad diambil dari kalimat jim, alif, ha, dan. Jahada yujahidu jihadan. Bersungguh-sungguh. Asal katanya adalah bersungguh-sungguh. Dan Allah sangat mencintai. Mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya. Sebagaimana firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna allaha la ma'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami? Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan al-Islam? Lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Allah mencintai yang namanya ijtihad, kesungguhan pada diri seorang hamba. Wa inna allaha la ma'al muhsinin. Dan Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang suka berbuat baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. ijtihad, kesungguhan, masih ada yang mengalahkan derajat. Seorang yang bersungguh-sungguh dicintai sama Allah. Akan tapi masih ada sesuatu yang lebih penting daripada ijtihad, daripada berjihad. Yaitu al-adab. Beradab. Berakhlak. Ketika seorang bersungguh-sungguh, kemudian dituntun kesungguhan tersebut dengan akhlak, dengan adab, maka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sangat semangat. Dan kaum muslimin, siapapun dia, kelompok manapun dia, niscaya mereka akan mengatakan, orang yang paling semangat di dalam beribadah, seorang yang paling takwa, seorang yang paling kuat beribadah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengecualian. Mereka semua sepakat. Kelompok yang paling sesat sekalipun, mereka akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat, orang yang paling bersungguh-sungguh ketika beribadah. Di antaranya firman Allah ketika Allah turunkan wahyu. Ketika Allah turunkan wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sangat semangat sekali. Beliau menginginkan kalau seandainya Jibril alaihi salam mengucapkan lafaz-lafaz daripada penggalan-penggalan Al-Qur'an, maka Rasulullah langsung segera menyambut, mengikuti ucapan yang diucapkan oleh Jibril. Ini kesungguhan dan semangat beliau terhadap Al-Qur'an. Al-Karim. Akan tapi barakallahu fikum, ternyata Allah menghendaki yang lebih daripada hal itu. Allah menuntun kepada nabinya. Dan ini adalah perkara yang lebih baik yang Allah kehendaki pada nabinya. Allah katakan, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menggerakkan lisanmu. Jangan kamu segerakkan lisanmu untuk mengikuti ucapan Jibril. Jangan bersegera, jangan terburu-buru. Lihat bagaimana kesungguhan Nabi ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar semangat tersebut dibimbing kepada adab, kepada akhlak yang lebih baik, sehingga semangat tersebut akan terarahkan kepada maksud yang dia niatkan. Dan juga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih sama dalam ayat tersebut, akan tapi dalam surah Thaha Allah katakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqta ilaika wahyuhu wa qurrabbi zidni ilma. Allah katakan kepada nabinya, janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terburu-buru, janganlah kamu terlalu semangat terhadap Al-Qur'an yang akan kami sampaikan. Tunggulah sampai selesai pembacaan Al-Qur'an, baru kamu ikuti bacaan tersebut. Kemudian setelah kamu mendapatkan wahyu, katakanlah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku berupa ilmu yang bermanfaat. Ini adab yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang pengertian al-adab. Beliau katakan, al-adab akhlaqul lati yata'adabul insan walahu anwa'un kathira. Al-karam, al-syaja'ah, syuja'ah, al-ifah, wa ghairi dhalik. Beliau katakan, adab artinya adalah perangai seorang hamba yang dengan perangai tersebut dia bisa menatan kehidupannya. Dan jenisnya banyak sekali. Di antaranya keberanian, di antaranya kedermawanan, di antaranya rasa malu. Dan ini akan kita baca nanti hadisnya. Maka beliau katakan, fal adabu ibaratun an akhlaqi yatakhallaqu bihal insan yamdahu 'alaiha. Jadi makna adab adalah suatu ungkapan dari perangai-perangai yang seorang bisa berhias dengan perangai tersebut, yang fungsinya tidak lain adalah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Kenapa seorang harus berakhlak? Kenapa seorang harus beradab? Tidak lain agar dia bisa memuliakan jiwanya. Karena seorang yang bisa memuliakan jiwanya itu alamat kebaikan. Karena Allah katakan, pada aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya. Qala rahimahullahu ta'ala, atau qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitabul adab. Langsung kita masuk pada kitab al-adab. Kitab Riyadus Salihin, tamannya orang-orang yang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau bernama Imam Abu Zakaria Yahya bin Ashraf Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Min a'immatil 'uzab, salah seorang dari kalangan ulama yang belum sempat menikah. Akan tapi kalau urusan berbicara tentang urusan fikih, tentang urusan haid wa nifas, beliau adalah orang yang termasuk paling piawai di dalam menyampaikan ilmu fikih meskipun urusan perempuan. Beliau memiliki kitab 9 jilid khusus tentang haid wa nifas. Ini cerdas Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Termasuk keunggulan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau masih kecil, usia muda, anak sekolah, beliau memiliki 12 mata pelajaran. Ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran adab, pelajaran akhlak, pelajaran nubuwah, pelajaran akidah, pelajaran diwan, pelajaran fara'id, pelajaran tauhid, fiqih, hadis, mustalah, sampai 12. Satu hari 12 mata pelajaran. Dan perkara yang menakjubkan bukan jumlah, tapi beliau unggul pada setiap mata pelajaran. Ini kecilnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata mereka para ulama, di antara Syekh Abdullah bin Utsman, Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahumullahu jami'an, ulama Yaman, mereka menyatakan Riyadhus Shalihin termasuk kitab pegangan para khutbah, para khatib. Mereka hendak berceramah, mereka ingin memberikan tausiat, ceramah-ceramah, ingin membimbing manusia kepada kebaikan-kebaikan, maka pedoman mereka adalah setelah Al-Quran adalah Riyadhus Shalihin. Dianjurkan. Dianjurkan untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada pembacaan kitab, Kitabul Adab. Kitab Al-Adab. Dikomentari oleh Syekh Salim, hafizahullah ta'ala, beliau katakan, qala Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala fi Madarijus Salikin. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang adab dalam kitabnya Madarijus Salikin. Juz 2, halaman 375. Beliau katakan, al-adabu ijtima'u khisalil khair fil abdi. Adab adalah terkumpulnya perangai-perangai yang baik fil abdi, pada diri seorang hamba. Wa huwa ilmu islahil lisan wal khitab. Adab itu adalah ilmu yang mempelajari islahul lisan, kebagusan di dalam bicara, santun, penuh dengan tata krama. Itulah yang dituntun dalam al-Islam. Wal khitab juga di dalam pembicaraan kepada sesama manusia kesehariannya. Wa isabatu mauqi'ih, dan ketepatan ketika berbicara. Ketika berbicara dan ketika bersikap itu tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Wa tahsin al-fadhi, dengan memperbaiki perbicaraannya. Wa siyanati anil khata' wa zalal, kemudian menjaga diri daripada kekeliruan, menjaga diri dari berbagai macam kesalahan. Salah dalam berucap, salah dalam berbuat, maka itu yang akan kita pelajari tentang al-adab. Akan tapi tepat atau tidak tepatnya, benar atau salahnya, yang menjadi barometer adalah syariat. Dalil, ayat atau hadis. Wa huwa salatatu anwa'in. Adapun adab, maka itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, adab ma'allah subhanah. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling pertama dan paling utama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang sebelumnya kita tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan rizki. dan tentang rizki itu sudah ditetapkan, sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu makhluk pun yang berada melintasi di muka bumi melainkan sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala akan rizkinya. Jadi jangan perlu khawatir terhadap rizki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tamut. Sesungguhnya kalian tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yastaqmila rizquhu, sampai sempurna rizkinya. Kalau sudah habis rizkinya, maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adab kepada Allah tentunya tidak lain ketika seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah dengan mengesakan peribadatan. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya adab kepada Rasulnya. Adab ma'a rasuli wa syara'ih. Adab kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada syariat yang beliau bawa. Termasuk adab kepada Rasul. Tidak berani mengangkat suara ketika Rasul berucap. Rasul ketika mengucapkan suatu ucapan, maka para sahabat dilarang untuk meninggikan suaranya. Adapun bagi kita, masih berlaku ayat tersebut sampai hari kiamat. Ketika Rasul, ketika ada suatu ucapan, ucapan daripada ucapan hadis, maka jangan pernah kita berani mengangkat suara kita. Tapi menurut saya, apalagi menolak. Ketika dibacakan hadis, dibacakan Rasulullah telah bersabda demikian dan demikian, kemudian kita dengan seenaknya, kita katakan, tapi ucapan hadis ini tidak laku lagi. Bertolak belakang dengan kemajuan teknologi. Ini ucapan yang sangat keji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adab kepada Rasul tidak mengedepankan, tidak mendahului ucapan Allah dan juga ucapan Rasulnya. Artinya ketika ada suatu hukum, maka yang paling dikedepankan adalah hukum Allah dan juga hukum Rasulnya. Jangan menghukumi sesuai dengan hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian lancang mendahului ucapan Allah, jangan pernah pula kalian berani mendahului ucapan Rasul. Wattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, innallaha samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Dia Maha Sami', Dia mendengarkan ucapan-ucapan kalian. Alimun, dan Ya Allah Maha mengetahui apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian perbuat. Dan alamat kejelekan ketika Allah dan Rasulnya didahulukan. Ketika Dia mendahulukan ucapannya ketimbang ucapan Allah dan juga ucapan Rasul. Berapa banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi. Berapa banyak kesesatan-kesesatan terciptakan disebabkan karena mereka lebih kedepankan akal-akal mereka. Ayat disetir kepada kelompok mereka. Kemudian hadis akan mereka setir, mereka akan kendalikan kepada kelompok-kelompok mereka. Sebagaimana terjadi fitnah yang pertama kali pada zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, ketika mereka mensetir ayat sekehendak hati mereka. Mereka katakan, inil hukmu illa lillah, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Berarti kalian, apabila kalian tidak berhukum dengan hukum Allah, kalian adalah kafir, kafir, kafir, kafir. Ini terjadi pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka tidak mau kembali kepada as-sunnah. Ketika mereka tidak mau menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ketika mereka tidak mau menafsirkan Al-Quran dengan ucapan mereka para sahabat. Yang mereka lebih paham terhadap Al-Quran. Ini pengaruh daripada tidak beradabnya kepada Allah dan tidak beradab kepada Rasul secara khusus. Mereka menafsirkan ayat sekehendak hati mereka. Tidak mencerminkan kepada Sunnah. Ini sebab daripada mereka tidak berakhlak kepada Rasulnya. Sebagaimana yang terjadi pada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang ketiga yang Rasul sudah berjanji bahwasanya man bai'a nabi atau man bai'a tahta syajarah, siapa yang berbaiat di bawah pohon ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan Allah telah ridha dibaca oleh kaum muslimin di dalam surat Al-Fath radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka orang-orang yang berbaiat di bawah sebuah pohon. Ketika mereka berbaiat akan membela Allah dan Rasulnya. Dan di antara orang yang berbaiat di antaranya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi lihat bagaimana mereka para khawarij ketika mereka menafsirkan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Mereka mendapati bahwasanya Utsman tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka katakan bahwasanya khalifah yang baru ini setelah Umar melakukan kolusi, melakukan nepotisme karena keluarga-keluarga Ahlu Bait ditampakkan menjadi pemimpin. Maka mereka para khawarij tidak kebagian posisi. Akhirnya mereka memberontak kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Mereka membawa ayat surat Al-Maidah. Mereka katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Berarti Utsman kafir, darahnya halal. Ini kejadian menimpa pada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Lantas bagaimana dengan pemimpin kaum muslimin yang pada saat ini kita berada di bawahnya? Lantas bagaimana dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada di Indonesia, yang ada di negeri-negeri tetangga kita, yang tentunya mereka adalah orang-orang yang kalah dengan keutamaan Utsman? Jangankan negara kita, Utsman saja dikafirkan oleh mereka. Lantas bagaimana dengan pemimpin kita? Jadi wajar kalau mereka membabi buta kesana kemari dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas. Dan bahkan mereka tidak menghormati darah kaum muslimin. Jangankan darah kaum muslimin, darah sahabat Nabi Utsman ibn Affan pun mereka tumpahkan. Dalam keadaan Utsman membaca Al-Quran, dalam keadaan Utsman sedang berpuasa, dalam keadaan Utsman berusia 80 tahun. Lihat bagaimana mereka para teroris. Lihat bagaimana mereka para khawarij yang mereka tidak punya perasaan. Tapi mereka merasa bahwasanya mereka berada di atas al-haq. Mereka membawa ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Maka ditebaslah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan tidak melawan. Dikatakan oleh Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, ketika Utsman tumpah darahnya, maka tidak akan terbukalah pintu fitnah yang tidak akan tertutup sampai hari kiamat. Ketika Utsman ibn Affan ditebas batang leher kepalanya, maka darah tersebut mengenai firman Allah yang sedang beliau baca, sayafikahumullah, dalam surat Al-Baqarah, yang berarti kelak Allah akan membalas perbuatan kalian. Ini pengaruh daripada semangat yang tidak ditopang di atas ilmu, semangat yang tidak ditopang di atas al-adab. Maka penting, bukan permasalahan yang kecil, bukan permasalahan yang remeh ketika seorang mempelajari adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan yang terakhir, adab ma'a khalqih. Adab kepada sesamanya, sesama manusia. Bahkan adab kepada seorang yang kafir sekalipun kita punya. Walhamdulillah, diajarkan. Kalau kita mendapati Nasrani, kita mendapati Yahudi, kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka melakukan kebaikan. Lantas bagaimana akhlaknya? Apakah boleh kita berbuat baik kepada mereka? Apakah boleh kita memberikan hadiah kepada mereka? Maka jawabannya kata Syekh Abdul Rahman, hafizallahu ta'ala, boleh. Silakan. Ini akhlak yang Allah ajarkan sebagaimana firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Adab yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yanhaakumullah. Allah tidak melarang kalian. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum. Kepada mereka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, selama mereka memiliki dua sifat. Yang pertama, lam yuqatilukum. Mereka tidak membunuh kalian. Mereka tidak memerangi kalian. Tetangga kita tukang sayur Nasrani, apa yang mereka perangi? Mereka tidak memerangi kita. Mereka adalah tetangga-tetangga yang berupaya untuk menjadi tetangga yang baik. Ketika mereka baik kepada kita, maka silakan. Berlaku baik kepada mereka orang-orang Nasrani. Kepada Yahudi, silakan. Kemudian yang kedua, Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian daripada rumah-rumah kalian. Tetangga kita walhamdulillah Nasrani Yahudi, dalam keadaan mereka tidak pernah mengusir kita. Maka bagi mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada kenabian Muhammad, kalau mereka berbuat baik, Allah katakan antabarruhum wa tubsitu ilaihim. Silakan kalian untuk berlaku baik. Silakan kepada mereka wa tubsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka. Kalau terjadi persengketaan antara seorang muslim dengan seorang Nasrani, ternyata kebenaran ada pada pihak Nasrani, maka berlaku adillah. Katakan yang salah adalah orang yang muslim yang keliru. Katakan yang benar berada pada pihak Nasrani. Ini tentang permasalahan urusan muamalah, urusan keduniaan. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang muqsit, yang adil. Ini adab kepada makhluk. Oleh sebab itu Allah katakan melalui lisan nabinya, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Apakah di kantor-kantor kalian, apakah di rumah-rumah kalian, apakah di tempat kerja kalian, di perniagaan kalian, maka takutlah. Jadikanlah takwa sebagai asas pondasi kalian ketika kalian bermuamalah. Kemudian kata Rasul, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian iringilah kebaikan atau iringilah kejahatan-kejahatan kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena Allah katakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dalam surat Hud Allah katakan sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menghancurkan kejelekan-kejelekan yang pernah kalian lakukan. Adab kepada diri sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berlaku baiklah kalian kepada manusia. Perhatikan sighahnya, perhatikan lafadznya. Rasul tidak katakan wa khaliqil muslim, dan berakhlaklah kalian kepada seorang muslim, berakhlaklah kalian kepada kaum muslimin, tidak. Tapi Rasul katakan wa khaliqin nas, berakhlaklah kalian kepada manusia. Siapa manusia? Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang fajir, banyak modelnya. Maka berlaku baiklah. Berlaku baiklah kalian dengan khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak dimanapun itu akan tetap disyariatkan. Ini tiga macam pembagian akhlak. Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada Rasul. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Dan masuk padanya akhlak kepada penguasa. Dan bukan di sini pembahasannya. Kita akan langsung masuk kepada pembacaan kitab. Dengan subjudul dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, babul haya'i wa fadli. Bab tentang malu dan juga keutamaan malu. Wal hath ala takhalluqi bihi. Dan anjuran dari Nabi agar kita memiliki akhlak yang bernama malu ini. Qala rahimahullahu ta'ala. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Abdullah sahabat, Umar sahabat. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin. Kata Abdullah, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi ala rajulin, terhadap seorang lelaki, minal ansar, dari kalangan negeri Madinah, Ansar. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya', dan orang ini ternyata sedang memberikan peringatan kepada saudaranya supaya jangan malu. Kamu jadi orang enggak usah malu, diberikan nasihat. Kemudian ketika Rasulullah mendapati saudaranya tersebut sedang dinasihati agar supaya jangan malu, justru sebaliknya. Rasul mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu." Tinggalkanlah wahai sahabatku, tinggalkanlah keluargamu, tinggalkan saudaramu. Fa innal haya minal iman. Karena sesungguhnya sifat malu termasuk bagian daripada keimanan. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian hal yang senada dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai mereka berdua. Imran, Husain, keduanya sahabat. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya la yati illa bi khairin. Malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Muslim disebutkan, al haya khairun kullu. Malu itu semuanya baik. Aw qala al haya'u kulluhu khairun. Malu itu baik semua. Dalam lafaz yang lain dikatakan semuanya baik. Dalam lafaz yang lain disebutkan baik semua. Lantas bagaimana kalau ada orang mengatakan, kita mengatakan kepada tetangga kita, Pak, sholat jemaah Pak, di masjid Pak. Wah, saya malu. Wah Pak, gak boleh malu Pak. Sholat di masjid itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat di rumahnya. Saya malu juga punya dalil. Al-haya kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Jadi sholat di rumah itu baik. Gimana? Gimana jawaban? Mas, ngaji mas. Di situ ada pengajian. Enggak, saya malu. Loh, enggak boleh malu itu enggak baik loh. Siapa bilang? Al-haya la ya'ti illa bi khairin. Masya Allah. Hafal hadis. Malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Jadi enggak usah ngaji, itu baik. Gimana? Jawabannya? Dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau malu, kemudian dari sifat malu tersebut justru muncul perkara-perkara yang akan menghalangi ketaatan kepada Allah, itu namanya bukan malu. Itu namanya da'if, lemah. Kelemahan ini akan menghantarkan kepada keminderan. Jadi bukan malu namanya, apa namanya? Minder. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena malu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malu yang ngajak pelakunya kepada ketaatan kepada Allah, mengajak pelakunya untuk meninggalkan larangan daripada larangan Allah dan juga Rasulnya. Ini daripada kalimat al-haya, malu. Kemudian satu lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'u wa sab'un aw bid'u wa sittuna syu'batan. Keimanan itu bercabang-cabang. Sekitar 63 sekian atau 73 sekian. Fa afdaluha qaulun, yang paling tinggi daripada keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan seorang hamba tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Wa naha imatatul adza anit thariq, dan termasuk perkara yang paling rendah daripada bentuk-bentuk keimanan adalah menyingkirkan gangguan yang berada di jalan. Ketika mendapati ada kulit semangka, kulit pisang berada di jalan, kemudian dia ambil, kemudian dilempar kepada tempatnya, itu tanda keimanan. Dan termasuk daripada tanda-tanda keimanan, termasuk gangguan-gangguan yang berada di jalan, ketika kalian mendapati, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika kalian mendapati ada seorang memarkir sembarangan kendaraannya, boleh kalian angkat sepeda motornya. Ini kata Ibnu Utsaimin, tidak perlu izin. Karena dia adalah mengganggu jalan, jalan umum. Maka termasuk seorang ketika memindahkan motor yang parkirnya sembarangan, dia masuk pada hadis ini. Wa'adnaha imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan yang berada di jalanan. Ini termasuk. Orang itu masih punya iman. Kemudian kata Rasul, walhaya syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk bagian daripada cabang-cabang keimanan. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Sedikit faedah. Ini adalah hadis yang sangat dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena keyakinan Ahlus Sunnah, iman itu adalah ucapan, iman itu adalah perbuatan. Tidak hanya iman itu di hati, kemudian tidak perlu berucap. Tidak perlu beramal. Sebagaimana mereka kaum Murji'ah. Yang mereka katakan, iman itu cukup di hati. Tidak perlu beramal. Jadi tidak usah sholat, ya tidak apa-apa. Yang penting iman. Demikian. Ini Murji'ah. Kelompok yang akan menghantarkan kepada kebinasaan. Adapun Ahlus Sunnah menyatakan, iman itu diikrarkan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Dan diamalkan dengan anggota badan. Kalau mereka mengatakan, wahai Ahlus Sunnah, mana buktinya? Kita bacakan hadis ini. Lihat bagaimana ucapan Nabi. Termasuk fa'afdoluha, yang paling afdol, yang paling utama daripada keimanan, ucapan, kata Rasul. Qaul, La ilaha illallah. Ucapan. Yang kedua, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang termasuk kelemahan daripada bentuk keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa namanya? Perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Kemudian terakhir, wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk daripada cabang keimanan. Di mana letaknya iman? Di hati. Jadi harus terkumpul tiga perkara. Iman itu di hati, di lisan, dan juga diamalkan. Kemudian sedikit faedah dikatakan Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala dari potongan ayat atau potongan hadis, al haya syu'batun minal iman. Malu termasuk bagian daripada keimanan. Maka beliau mengatakan dalam ceramahnya, siapa yang ingin ditambahkan keimanannya, maka tambahkanlah rasa malunya. Karena Nabi mengatakan, al-haya syu'batun minal iman. Nabi katakan, malu itu termasuk daripada cabang-cabang keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.